Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memaparkan, negara welfare state menerapkan model pajak progresif bagi publik maupun sektor usaha yang hidup di negaranya, guna membiayai berbagai sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan, serta sistem jaminan sosial bagi seluruh individu di negara itu. Ia mencontohkan, di negara bersistem welfare state, individu atau badan usaha swasta yang berpenghasilan besar, maka pajak yang dibebankan kepadanya juga semakin besar. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak mencontohkan sistem pajak progresif bagi individu atau badan usaha yang berpenghasilan minimal, yang juga terkena pajak minimal. Nah, bagaimana jika penghasilannya sedikit di atas batas minimal? Nah, penghasilannya 12.000. Kalau 12.000, dia pajak pertamanya tadi 1.000 misalnya, masuk kategori 1 pajaknya 5%. Nanti kalau kategori 20.000 sama 11.000 penghasilannya masuk kategori 2, itu 10% gitu. Mendingan dia buang aja. Ya kan ada 5% yang ini. Dia buang dulu nih sampai misalnya 15.000 baru dia masukkan ke kategori 2 pajaknya. Nah itu kan jumlahnya besar sekali. Kenapa? Kalau sampai 10.000 pajaknya hanya 5%. Daripada dipajaki 10%, tambah seri penghasilan 1.000 buang ke lembaga sosial, ke kegiatan sosial charity. 2.000 buang lagi, 3.000 begitu, 5.000 yang dibuang mungkin 3.000 untuk pajak sudah dapat 2.000, baru dia naik kelas pajaknya gitu. Itulah sebabnya banyak mereka yang menghindari pajak dengan menyalurkan ke dana beasiswa di kampus-kampus, ke dana beasiswa ke mana-mana gitu, terus santunan orang miskin, santunan kesehatan, segala macam gitu. Jadi Bapak melihat keseimbangan itu yang memang diupayakan oleh pemerintah bersistem welfare state ya Pak? Iya. Nah, negara kesejahteraan atau welfare state itu agak condong ke etatisme. Jadi dia mengendalikan seluruh sektor strategis swasta, tetapi mendorong swasta itu untuk maju. Biasanya melalui pajak dan aturan-aturan. Itulah negara kesejahteraan, di mana negara mengendalikan sektor-sektor swasta yang penting, ya, tapi tidak sepenuhnya gitu. Sebagian swasta itu masih dibebaskan, didorong gitu. Tapi kalau dia naik, tumbuh, misalnya perusahaan itu tumbuh karena dorongan-dorongan pemerintah, dia pajakin lebih besar gitu loh. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.